Pak D sekalian Budhe, Pak Lek sekalian Bulik, Kang Mas Mbak Yu lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dalu niki kita mapan wonten kawitanipun wulan Jumadal Ula. Wonten pungkasanipun wulan Desember. Warsa 1250 Hijriah ingkang sesarengan kalian warsa kalih dosa Hijriah. Alhamdulillah wa syukrulillah kita sedaya tansah ngunjukaken puja puji pangalembono kita sedaya wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang tasih kepareng maringi kagem kita sedaya kanikmatan kanugrahan ingkang kathah. Arupi kesehatan, arupi wekdal ingkang dangang, arupi kesabaran, arupi iman lan Islam. Sebab kala wingi niku wonten tlatah Kabupaten Klaten kemawon nggih warga ingkang ketaman pagebluk wabah virus corona niku dinten Jumat ngantos dumugi 106 tiang. Dinten Jumat kala wingi ingkang sedo niku ngantos dumugi 13 tiang. Setunggal dinten. Ananging Allah Subhanahu wa taala wonten kalau dangan dalu punika tasih ganjar yuswa panjang kagem kita sedaya. Menika pinangka modal kita sedaya. Nggih. Yuswa ingkang tasih wonten, umur ingkang tasih Allah Subhanahu wa taala paringake kagem kita sedaya, monggo kita ginakaken sak sae-saenipun kang kagem madosi sang kata zawadu fa inna khairaz zadit taqwa. Padha goleko sangu sira kabeh iku. Fa inna khairaz zadit taqwa, tenane sebecik-becike sangu tumrape menungsa iku takwa marang Allah Subhanahu wa taala. Nindakaken sedanten dawuhipun Allah lan melajar nebih ngadoh saking sedanten awisanipun Allah, awisanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satemah umpami benjang sewayah-wayah. Allah Subhanahu wa taala niku sampun jabel nyawa kula panjenengan sedaya. Nggih, lan jatah rejeki kita sampun telas, nggih, satemah kita saged marak ngabiyantara wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi tentrem ayem, bagya mulya manggih karahayon karaharjan bebungah wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala kanthi mboten wonten alangan setunggal punapa. Dados panggesangan wonten ngalam donya niki mboten dangu, monggo wekdal ingkang mboten dangu niki kita manfaataken kanthi sak sae-saenipun. Lan perkawis paling agung ingkang dipun tresnani dening Allah menika piwucal tauhid. Perkawis ingkang paling ageng ingkang dipun gedhingi ingkang dipun mboten diremeni dening Allah menika perkawis kesyirikan. Pramila saking menika mugi-mugi Allah tansah maringi telaten kagem kita sedaya, mboten kendhat, mboten bosen, mboten napa niki males nggih, mboten waleh anggen kita nyinau Al-Qur'an Sunnah utaminipun ingkang magepokan ingkang wonten sesambetanipun kalian masalah tauhid lan syirik. Para jamaah sedaya, Mbah Kakung, Mbah Putri, Pak D Budhe, Kang Mas Mbak Yu lan adik-adik sedaya ingkang kawula tresnani karena Allah Subhanahu wa taala, dalu niki kita badhe nglajengaken malih wawasan kitab Al-Jadid fi syarhi kitab At-Tauhid yasanipun Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaimani Al-Qarawi hafizahullahu taala, lan kita sampun dumugi kaca 150 ngancik bab ingkang enggal irah-irahanipun babu majaa fi dzabhi li ghairillah. Bab ingkang nerangaken jelentrehaken nggih perkawis sembelihan kagem sakliyane Allah. Nggih utawi basa gampangane niki bab ingkang jelentrehake nyariosake sesajen utawa tumbal. Wa qaulullah taala, Allah Subhanahu wa taala dawuh. Qul dawu asira Muhammad inna yaktini salati anggonku salat wa nusuki lan anggonku mbeleh sato kewan. Wa mahyaya lan anggonku urip wa mamati lan anggonku mati lillahi, tak aturke kabeh kagem Allah Subhanahu wa taala. tenane anggonku salat, tenane anggonku mbeleh satu kewan, anggonku urip, anggonku mati, tak pasrah ke kabeh marang Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin, pangeran ingkang murba masesa mobah musi ing jagat raya. La syarika lahu, mboten wonten sekutu tumrapi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu, nggih perkara mangkono iku sing didhawuhake marang ingsun. Wa ana awalul muslimin, lan aku kelebu golongane wong-wong kang Islam. Menika dawuhipun Allah Subhanahu wa taala ingkang mapan wonten saklebetipun surat Al-An'am ayatipun 112 dumugi 113. Nggih, wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala ndawuhi dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinangka nabi lan utusanipun Allah, supados Kanjeng Nabi ndawuhi dumateng umatipun. Kelebu kita sedaya menika umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, pripun dawuh Nabi? Dos pundi dawuhipun Allah dumateng Nabi ingkang kedah dipun dawuhaken dumateng umat Islam? Nggih, inna salati, tenane salatku, yaktine salatku, wa nusuki lan sembelihanku, nggih. Utawa napa nggih, sembelihan. Nggih, kaum muslimin iku ra asring meragat satu kewan. Napa niku rupa lembu, napa niku maisa, napa niku unta, napa niku mendo, ayam lan sak piturutipun. Wa mahyala wa mahyaya lan uripku, wa mamati lan matiku lillahi, namung kanggo Allah Rabbil alamin, pangeran ingkang murba masesa mubah musi ing jagat. Nggih, dados ayat menika para bapak, para ibu, kang mas, mbak, adik-adik sedaya, kanthi mlaha cetha wela-wela ketok mata tanpa tedeng aling-aling, ngawisi kita sedaya, melarang kita semua nggih saking meragat satu kewan diwujubke kanggo sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kelebu wonten mriki kula matur dumateng peranganipun kaum muslimin ingkang tasih asring hanengenaken manembah marang brahala. Sae niku rupa kayu, sae niku rupa watu, sae niku rupa lelembut, jin bekasaan, jin setan lan sak piturutipun. Nggih. Satemah piyambake niku meragat satu kewan diwujubke kanggo jin setan, kayu, watu sing dianggep dados papan-papan ingkang wingit. Menika sedanten haram hukumipun. Sebab Allah Subhanahu wa taala dawuh kondowa sira kabeh kuwi, tenane anggonku mbeleh satu kewan kuwi mung kanggo Allah Subhanahu wa taala. Dadah cekak awasipun nek enten menungso kok meragat satu kewan diwujubke kanggo sakliyane Allah. Nggih, niki pinangka caos dahar kula kunjuk kagem Nyai Ratu upamane. Ratu napa, ratu kidul napa, ratu lor napa, ratu wetan napa, ratu kulon, niku sedanten haram hukumipun. Jenengan meragat ayam, nggih, diwujubke kanggo Mbok Sri, Dewi Sri sing dadi dewine pangan. Nggih, niku ngedebus kerincing. Ingkang nuwuhake pantun, ingkang damel saben pategalan niku dados subur makmur, menika Allah Subhanahu wa taala, mboten wonten kaitanipun kalih Dewi Sri. Nggih, wong Sriwe lunga ora bali-bali tekan seprene kok. Dia dianggep iso gawe subur tetanduran ingkang mapan wonten pategalan lan sabin, menika kelentuk ageng. Semanten ugi menawi wonten piantun nembe melampah wonten sak tengahing wana ngliwati wit ingkang ageng, tiba jungkel ten mriku. Bar niku mantuk mendhet ayam diperagat ten mriku. Mbah niki caos dahar saking kula kunjuk kagem simbah ingkang bau reksa wonten wit sing gedhe wonten wana mriki, sak tengahing wana mriki. Kula nyuwun pangapunten, awit kala wingi sampun lewat mriki ning mboten kula kula nuwun kalih simbah mboten nyaosi dedaharan kagem simbah setan ingkang mapan wonten wit gedhe. Niku hukumipun syirik, hukumipun haram, mboten dipun keparengaken. Sebab umat Islam menika namung didawi saben-saben meragat satu kewan menika kunjukipun kagem Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Kang Mas Mbakyu adik-adik saking ayat kaluwih kita saged mendhet pinten-pinten piwucal kesaenan antawisipun ingkang sepindah annasholata wan nusuka ibadatun. Pilih ingkang dipun wastani salat, ingkang dipun wastani nusuk utawi meragat sato kewan niku pinangka ibadah. Nggih. Lantas nek enten Bapak Ibu enten ingkang ngendika, aku ki salate ya marep ngulon Mas, aku ki ya ning masjid, aku ki ya haji. Kuwi rak ngibadah. Ewan dene mbleh sato kewan tak ujubke kanggo jin sing mbau reksa supaya desa kene ora diganggu gawe. Kuwi ora ibadah, Mas. Itu hanya bentuk negosiasi dengan jin. Negosiasi sanjange. Pripun nggih negosiasi niku basa Jawane napa? Nggih. Gelembuki jin supaya jin niku ora gelem ganggu marang warga desa. Carane tak wenehi pitik cemani utawa pitik panca warna. Pirsa njenengan pitik panca warna? Pitik panca warna niku pitik sing wulune niku warna-warni. Nggih wonten abang, wonten ireng, wonten kuning, wonten oren nggih. Niku wernine wulune niku wonten gangsal niku dipun wastani pitik panca warna. Wonten melih pitik cemani, ha niku biasane pitik-pitik sing didemeni dening jin lan setan. Sing biasane didamel kagem napa tumbalan sesajen. Pitik panca warna, pitik cemani. Nek pitik cemani iki pitik ayam ingkang rupinipun sarwa cemeng. Nggih, cangkeme nggih ireng, pak kulitane ireng, wulune nggih ireng. Nggih. Dibelah getihe nggih abang. Ha niku sedanten mboten pareng para jamaah. Nggih, sauger kita niki meragat satu kewan niki kedah nyebat asmanipun Allah Subhanahu wa taala lan diwujubke, diaturke namung kagem Allah Subhanahu wa taala. Dalilipun ayat menika. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lan ayat niki pinangka dalil, pinangka tanda bilih meragat satu kewan niku pinangka ibadah. Jadi ibadah niku mboten mung rupa salat. Ibadah niku mboten mung rupa haji. Ibadah niku mboten mung rupa tawaf. Kelebu meragat satu kewan niku pinangka ibadah. Nggih, dados nek enten menungsa meragat satu kewan diwujubke kanggo sakliyane Allah, ateges dhewek niku pun ngibadah dumateng sakliyane Allah. Ngibadah marang Nyai Ratu Idul, Ratu Lor, Ratu Kulon Wetan. Nggih. Ngibadah marang jin setan sing mbau reksa enten wit gedhe. Maneka warna. Kula nate nemahi cariyos wonten telatah mriki. Niku wonten ritual, wonten karang padesan niku. Engkang dipun wastani ritual ceprotan. Ritual ceprotan niku pripun nggih sedanten warga niku ndamel sekul sega golong mambu entong nggih jangkep sak lawuhipun gudang bayung entreng-entreng mentho gerah petek kalih ingkung. Nggih, terus meragat ayam ten ngisor wit gedhe. Diwujubke kanggo bekasaan kanggo jin setan sing mapan nonton wit gedhe. Nggih, nggih bismillahirrahmanirrahim. Nggih maca donga mawi basa Arab dermimil niku ning ujube kanggo sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Bibar niku rampung diujubke, nggih para warga niku sami balang-balangan sekul, balang-balangan sambel, balang-balangan mentho lan sak piturute. Niku dipun wastani ritual ceprotan. Kagem napa niku? Supaya desa niku pinaringan subur makmur, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem, titi kerta lan raharja. Subur kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinuku, gampang kang sarwa sinandang. Seger kang sarwa tinombe. Bismillah. Ning carane klentu, sebab napa? Sebab dheweke niku meragat ayam diwujubke kanggo sakliyane Allah. Ateges dheweke sampun ngibadah marang sakliyane Allah. Mbuh niku marang wit, mbuh niku marang jin sing nunggu enten wit. Niku sedanten mboten pareng niku tumindak syirik kedah dipun tilar para jamaah sedaya. Tsaniyan anna jami'a a'malil 'abdi as-shalihah. Nggih, bilih sedanten amal salehipun ingkang dipun tindakake dening titah, ingkang dipun tindakake dening menungsa. Fil hayati wonten sak dangunipun panggesangan idza arada biha ataqarraba ila Allah in qalabat ibadatan. Menawi diniatke kagem nyelak dumateng Allah niku malih dadi ibadah. Sedanten amal nggih tumindak muna-muni ingkang dipun ngendikake dening menungso, niku nek diniatke manembah ibadah dumateng Allah, sing waune niku amal biasa niku malih dadi ibadah. Nggih, pramila saking menika wonten setunggal hadis ngendikaken innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tenane sekabeh ngamal iku gumantung marang niate. Lan menungso iku namung diparingi apa-apa kang diniatake. Pramila saking menika para bapak, para ibu, Kang Mas Mbakyu lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, saenipun kita niki nalika nindakaken perkawis menapa kemawon, napa dahar, napa ngunjuk, napa sare, niku diniatke ngibadah marang Allah. Niku pikantuk ganjaran. Ning nek panjenengan nindakake ngibadah, niate mboten ngibadah, nggih mboten diparingi ganjaran dening Allah. Mila niat niku antawis fungsinipun tamyizul adati minal ibadati. Bedakake antarane adat kalian ibadah. Nggih. Enten tiyang sare niku, "Kowe ngapa kok turu ngantuk?" Ya turu no, masa ngantuk kon melorok terus. Nggih, dhewe mboten pikantuk ganjaran apa-apa. Ning nek ditekani kowe ngapa kok turu? Ya turu wajibe turu supaya awak iki iso bergenggeng. Nggih, nindakake salat kuat, nggih ngopeni anak bojo nyambut gawe ya iso, nggih to. Nggih supaya kuat zikir, saderengipun sare piyambakipun wudu, maos doa, saderengipun sare bismikallahumma amutu wa ahya lan sak piturutipun pikantuk ibadah. Niki turu, niki nggih turu sing siji. Mengen entuk napa niku ngorok nggih. Entuk tambah kesel, ning sing setunggal niki pikantuk ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Salisan annal ibrata bil a'mali khawatimuha. Ya ingkang dipun etung saking sedanten ngamal niku nggih menika bagian pungkasanipun. Bagian penutupipun. Nggih. Pramila saking menika kita mireng nggih kabar para ustad, para ulama, nggih para dai, para penuntut pengudi ilmu, para santri ten taun 2000 kalih dosa niki kathah sing sedo. Merga ketaman apa? Pagebluk Mayangkara. Mugi-mugi piyambakipun pinaringan husnul khotimah kantun awake dhewe niki. Sakniki awake dhewe ngaji. Ning sinten sing ingkang saged jamin sesuk awake dhewe tesih ngaji? Amila saking menika wekdal ingkang tasih wonten kita sedaya kedah asring-asring nyuwun donga dumateng Allah wonten wekdal-wekdal ingkang mustabat mustajabah nyuwun supados pinaringan husnul khatimah nggih pungkasan gesang ingkang sae. Ya kathah tiyang niku nindakake ngamal ngibadah ning mergo riyak pamer nggih benjang tembe mburine sedherenge sedo mandar tumindak napa kemaksiatan. Dados piyambakipun sedo kanthi kahanan ingkang suul khatimah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Kenging napa kok ayat niku pinangka dalil bilih kesaenanipun menungsa nika dipun tingali nalika pungkasanipun. Lan iki Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Anggen kula urip, anggen kula mati, tak aturke kabeh marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula pasrah manut marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nalika ajeng sedo semanten ugi. Nggih, pinangka tandha bilih husnul khatimah menika setunggal perkawis ingkang minulya ingkang kedah asring kita suwun dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan boten pareng adigang adigung adiguna gemblungku malungkung ngendel-ndelke dupeh nindakake amal soleh ingkang sampun kathah. Nggih. Senadyan kita sampun nindakake amal soleh ingkang kathah ning mboten pareng gemblungku malungkung napa malih napa niki ngendel-ndelke anggone ngamal dipamerke marang tiyang kathah nika mboten pareng sebab kita sedaya mboten mangertosi nginjang awake dhewe mati niku husnul khatimah napa suul khatimah. Wong sing direwangi ngamal soleh men kadang sedane suul khatimah napa malih urip sepisan awake dhewe malah ngendel-ndelke napa ngendel-ndelke dupeh tesih waras, ngendel-ndelke tesih dupeh sugih, ngendel-ndelke dupeh tasih enom. Menika mboten dipun keparengaken. Sebab pati niku mboten nyawang sugih, mboten nyawang melarat, mboten nyawang tuwa, mboten nyawang enom. La yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha. Allah Subhanahu wa taala niku mboten ngrendhe pati nalika sampun dumugi sangatipun. Ingkang pungkasan annal ikhlasa lillahi syartun liqabulil amal. Pilih ikhlas dumateng Allah menika pinangka syarat dipun tampinipun amal ibadah kita sedaya dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ayat salajengipun Allah Subhanahu wa taala dawuh wa qaulullah taala lan Allah taala dawuh fasalli li rabbika wanhar. Nggih, Allah taala ngendika wonten surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Tenane ingsun wis maringi marang sira kabeh kanugrahan sing akeh. Fasalli li rabbika wanhar, mula padha tindakno salat. Wanhar lan padha tindakno ibadah kurban nggih menika meragat satu kewan kurban diwujubke kagem Allah Subhanahu wa taala niate manembah nyelak dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan wonten ing mriki kula badhe matur bilih sembelihan ingkang diperagat mboten nyebat asmanipun Allah menika haram hukumipun, mboten parang dipun dahar. Enten wong beleh alah di dadak nyebut bismillah barangi ngopo, ora bismillah ya iwak ya ora pahit. Iki mboten pahit. Ananging kita sedaya nyebat asmanipun Allah bismillah sebab anggadai kapitadosan. Bilih meragat satu kewan menika pinangka ibadah dumateng Allah. Nggih. Nalika kita mboten nyebat asmanipun Allah ateges awake dhewe ngibadah dumateng saklianipun Allah Subhanahu wa taala. Lho niki nas pangandikanipun Allah mapan wonten kitab suci Al-Qur'an. Nggih. Dados sembelihan selain Allah niku wujudipun wonten pinten-pinten sepindah. Satu kewan sing diperagat mboten nyebat asmanipun Allah. Nggih nek mboten dipun sebat asmanipun Allah niku status kewan kalawau dados batang, bangkai. Najis. Napa melih kok didahar, didumil men mboten pareng wong barang najis niku. Nek mboten nyebat asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Lah bedane apa iki sapi tak beleh bismillah iki ora bismillah. Kok sing siji suci kok sing siji najis. Mboten sah taken wong niku dawuhipun Allah. Kita namung pasrah bongkoan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya. Angka kalih sembelihan untuk selain Allah niku satu kewan sing diperagat nyebat asmanipun Allah, maos bismillah ananging diwujubke nggih kunjuke niku kagem sakliyane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Ratu Kidul menika anggen kula meragat ayam cemani ayam panca warna pinangka bekti kula kagem Nyai Ratu Kidul. Nggih. Kula nyuwun lila, kula nyuwun ridho dumateng paduka supados anggen kula nyambut damel anggen kula dedagangan, anggen kula dodol niki pinaringan laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis uangnya kumpul ngoten niku. Ning mboten pareng senadyan nyebat asmanipun Allah, ning diwujubke kanggo sakliyane Allah. Ingkang angka 3, nyebat asmanipun Allah, diwujubke kagem Allah, ning anggenipun meragat satu kewan niki mapan wonten papan-papan ingkang dados papan pangibadahanipun tiang-tiang musyrikin. Niku mboten pareng. Menika kelebu sembelihan kagem sakliyane Allah, mboten parang dipun dahar. Mila saking menika menawi wonten pitakenan, Pak dos pundi nggih? Kula niku nembe mlampah-mlampah wonten sak tengahing alas. Dumadakan wonten guwa, niku wonten sesajen ten mriku. Nggih, ayam panca warna sing pun dibumboni. Nggih, di ayam bekakak. Utawa ingkung. Nggih. Mpun mateng. Niku parang mboten nek kula tedha, nek kula maem. Wang sulane pun buatan pareng. Ning daharan sakliyane sembelihan menika pareng dipun dahar. Wonten gen sesajen niku ndelalah kok enten apel ya. Apel Amerika niku jenenge apa Mas? Apel merah niku lho sing enten stiker niku. Dinggo sesajen. Iki apa jine iki apa jine Amerika apa piye kok sesajene nganggo apel Amerika. Niku pareng buatan didahar, pareng. Menawi wonten gudang bayong ten mriku pareng. Wonten pecel wonten mriku pareng. Nek udut mboten pareng. Sebab udut niku hukumipun haram. Wala tulku bi aidikum ila tahluka. Sira iku aja njlomprongake awak ira ana sajroning bebaya lan pati. Nggih. nek ngemut udut niku padha wae ngemut geni, ngemut peluk niku ateges dheweke njlomprongake awake dhewe tumuju marang bebaya, madarat lan pati. Menika mboten pareng. Ewan dene sembelihan saksanesipun napa sesajen saksanesipun sembelihan menika pareng dipun dahar. Enten tiga enten mriku ndok nggih. Dipendhet mboten napa ceplok nggih lawuh tinimbang mambu bosok ten mriku nggih. Ning nek enten ingkung nggih sajen rupa sembelihan, rupa ingkung, rupa ayam menika hukumipun haram lan najis mboten pareng dipun dahar. Nika cacah tiga nggih sepindah. Mboten nyebat asmanipun Allah, angka kalih nyebat asmanipun Allah ning diwujubke kanggo saliyane Allah. Angka tiga nyebat asmanipun Allah diwujubke kagem Allah ning anggone mbelih niku mapan wonten papan-papanipun tiang-tiang musyrikin. Sing biasane wong musyrikin niku mbelih ten mriku niku. Nggih, wonten ngisor wit gedhe enten nggen guwa, enten nggen papan-papan pangibadahan tiang-tiang musyrikin menika mboten dipun keparengaken. Menika surat napa wau? Surat Al-Kautsar, surat ingkang cekak lan aos. Inna a'tainakal kautsar, tenane ingsun wis maringi marang sira kabeh kanugrahan sing akeh. Fasolli mongko tindakno salat li robbika marang pangeranira wanhar lan padha meragato satu kewan kurban. Wonten kalih piwucal kesaenan paling segedhik nggih sepindah wujub taqarrubi ilallahi bisalah. Wajib hukumipun sedanten umat Islam nyelak manembah dumateng Allah kanthi nindakake salat. Sae ingkang wajib, sae ingkang sunnah. Eh? Nek sing wajib ditinggalke dosa, nek sing sunnah ditinggalke mboten dosa. Ning nek anggone ninggalke amal sunnah, niku terus mawon piyambakipun pareng dipun dipun tegur nggih. Pareng didukani, pareng disengeni. Ha kowe iki pengudi ilmu, kowe iki santri, kowe iki wong Islam. Nggih nek bibar salat kok ora tau zikir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung balik kanan jerantal, mboten nate zikir. Niku nek setunggal kali ping tiga mboten napa-napa. Ning nek asring dados kebiasaan menika kedah dipun tahdzir, dipun elengake. Nggih. Sebab Allah Subhanahu wa taala dawuh falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Padha ngati-ati wong-wong kang tansah melincur saka dawuh ingsun. Dheweke bakal pinaringan fitnah. Bakal diparingi fitnah utawa pasiksan sing gegirisi. Sae wonten alam kubur napa mangke wonten nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Menika saking menika para jamaah sedaya nggih kados wau kita sempat wonten ing ngajeng mumpung kita sedaya niki tasih pinaringan gesang, monggo sami nindakaken amal-amal wajib, amal-amal sunnah. Sebab niku pinangka sangune awake dhewe menjang menawi sampun marak mangarsa, marak ngabiyantara wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bondo, donya, anak, bojo, sandang, papan, pangan niku sedanten mboten wonten paedahipun. Nek pati niku pun teko. Nggih. Mila follower ingkang sejati, follower sing kuatah niku jenengan kagungan akun Facebook, nggih, akun Instagram, followere 100.000. Niku follower semu. Follower sing gedebus kerincing, follower ingkang mboten setia tuhu. Ananging follower ingkang setia tuhu tansah ngerencangi awake dhewe, tansah ngancani awake dhewe ngantos dumugi mengke wonten akhirat, menika mboten wonten sanes kejawi namung amal saleh. Napa niku salat, napa niku zakat, siam, sedekah, napa niku silaturahim, napa niku ngabekti dumateng tiyang sepuh, mas-mas, Mbakyu, adik-adik, remaja putra, remaja putri ingkang merantau tebih kedah tansah imut dumateng tiang sepuhipun kalih. Wayahe mulih-mulih. Naik gadah rejeki dikirimke. Dipun caosaken kagem tiang sepuh, dipun telpon, dipun damel bungah tiang sepuh. Nggih. Kang Mas, Mbakyu, adik-adik ingkang gesang sesarengan kalih tiang sepuh kedah sabar. Gula wentah nyerateni wong tuane kudu sabar. Nggih, rumuse siji, sabar ngalah, sabar ngalah, sabar ngalah. Nggih, ampun dieling-eling kesalahanipun tiyang sepuh, kekelentuanipun tiyang sepuh niku dipendhem diguwak. Nggih. Digembol ora mendosol, nggih. Diguwak ora kemerosak. Nggih. Lan kedah tansah emut kabecikanipun tiang sepuh, jasa-jasa baik orang tua dumateng kita sedaya. Biyen awake dhewe tesih cilik, timban, ditulang nggih. Pipis nggih diwawiki diganti, nangis nggih digendong, ngelak diombeni, ngelih ditulang lan sapitur bodho dipinterake. Nalika kita sampun dewasa kedah ngabekti dumateng tiang sepuh, lan niku pinangka sangune awake dhewe sesuk mati. Nggih. Kelebu amal ingkang ndadosaken kita sedaya pinaringan husnul khatimah niku ngabekti dumateng tiang sepuh. Ning kathah-kathahipun tiang mboten kuawi, mboten kuat ngabekti dumateng tiang sepuh. Awong serawong karo wong tua kok goleke ming salah bener salah bener. Ah bapak ki salah kok, simbok ki salah kok, keliru. Serawong dumateng tiang sepuh ampun golek salah bener. Entene mung sabar kalih ngalah. Kekelentuan tiang sepuh dipun lalekake. Sing dieling-eling niku jasa baik orang tua. Ngoten niku. Sinambi nyuwun donga dumateng Allah. Ya Allah kula nyuwun dumateng paduka supados paduka ndadosaken kula niki lare ingkang tansah ngabekti dumateng tiang sepuh kula. Niku lawange swarga para jamaah. Nah, tiang sepuh sampun sedo, salah satu lawang swarga niku sampun dipun tutup gelo mengke kula panjenengan sedaya. Nalika sampun kecalan. Salajengipun piwucal ingkang sagedipun pendhet saking ayat kala wau surat Al-Kautsar wujubut taqarrubi bizabihati ilallahi duna ma siwahu. Wajib hukumipun nyelak manembah dumateng Allah kanthi meragat satu kewan diwujubke kagem Allah, mboten parang diwujubke kanggo sakliyane Allah. Sainiku ajeng dinggo lawuh saben dintene meragat ayam bismillah. Allahu Akbar. Utawi meragat mindo kagem akekahan bismillahi Allahu Akbar. Meragat mindo kagem kurban nopo lembu nopo maeso nopo unta sedanten kedah nyebat asmanipun Allah lan niat ngibadah dumateng Allah. Sebab meragat satu kewan niku pinangka ngibadah. Dalil pun surat Al-Kautsar. Dalil pun ayat ingkang sepindah kala wau. Ya ampun beleh ming. Utaminipun dumateng bapak-bapak mas-mas ingkang nyambut damel wonten RPH, rumah penyembelihan hewan. Menika kedah takwa dumateng Allah, kedah ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bakul-bakul pitik, tukang beleh pitik, jagal-jagal pitik niku. KFC, Klaten Fried Chicken. Menika kedah takwa dumateng Allah. Ora kok bismillah. Pitik ming disarser-sarser. Arit didangake ngeten. Bismillah ser gua. Bismillahe ming pisan, mongko pitike niku 100. Niku sing angka siji halal, sing 99 haram hukumipun batang. Nggih. I pitik 99 niku nek dipangan wong 200, dosane wong 200 diblekne marang si tukang jagal niku. Nauzubillahi min dzalik. Mila bapak-bapak kang mas, adik-adik, ingkang anggadai pendamelan meragat satu kewan, menika kedah takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab meragat satu kewan niki pinangka ibadah dumateng Allah. Nek mboten dadi haram, dadi mangan batang dipangan wong akeh, dosane wong akeh dibiyuke jenengan. Napa malah jenengan sedina mbeleh 100. Nggih. 100 ping 30 pinten niku, Mas? 3000 nggih. Sesasi 3000 pitik, 3000 pitik dipangan wong 10000, batang kabeh. Dosane wong 10000 dibiyuke jenengan. Sakniki ra krasa jenengan nampa dhuwit. Nggih, dipangan geti, dagingi wetenge melentu ning sesuk enten akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Dosa matumpuk-tumpuk ingkang mboten saged dipun bayangaken. Pramila saking menika napa menawon pendamelan kita sedaya kedah tansah ngaji nggadahi raos ajrih dumateng Allah Subhanahu wa taala nderek tindak lampahipun nderek syariatipun piwucalipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para bapak, para ibu, kang mas, mbak, yu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun dipun sebat wonten mriki wa anna aliyin lan saka Ali huwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu Abul Hasan Rabi'ul Khulafa'ir Rashidin wa ibn ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qutila radhiyallahu anhu sanata 40 Hijriyah. Ali niku asmanipun Ali bin Abi Thalib, putranipun Abu Thalib. Mengko Abu Thalib niku pakne cilik Kanjeng Nabi. Radhiyallahu anhu, mugi Allah tansah paring ridho kagem piyambakipun Abul Hasan, piyambakipun niku pinangka bapake Al Hasan. Ali bin Abi Thalib kagungan putra kakung nggih dipun asmani Al Hasan. Rabiul Khulafa'ir Rasyidin piyambakipun pinangka khalifah ingkang kaping sekawan. Ingkang sepindah Abu Bakar, ingkang angka kalih Umar, ingkang angka tiga Utsman, ingkang angka sekawan menika Ali bin Abi Thalib, khalifah, pemimpin, panguwas saksanipun sedani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lan Ali bin Abi Thalib niku anake pak cilik Nabi. Dadi napane Nabi nggih niku? Napane Nabi anake pakne cilik. Anake pakne cilik berarti niku nak dulur, nak dulur utawa saudara sepupu nggih. An Ali radhiyallahu anhu qala, saking sahabat Ali bin Abi Thalib piyambakipun ngendika, haddatsani, aku nate di paringi ngerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin, kalimat cacah papat. Aku nate diwenehi piwulang dening Rasul kalimat cacah papat. Nggih, sepindah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala paring laknat dumateng menungso sing meragat satu kewan kanggo sakliyane Allah. Nggih. Ingkang angka kalih, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah Subhanahu wa taala paring laknat marang menungso sing wani nggih melaknat tiyang sepuhipun kalih. Ingkang angka tiga, la'anallahu man awa muhditha. Allah Subhanahu wa taala paring laknat marang menungso sing ngewangi menehi pengayoman marang ahli bid'ah. Ingkang angka sekawan, kalimat angka sekawan, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah Subhanahu wa taala paring laknat marang menungso sing wani ngowah-owah patoke lemah. Rawahu Muslimun, menika hadis sahih riwayat Imam Muslim nomoripun 1978. Para jamaah sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, dados hadis niki isinipun laknat saking Allah Subhanahu wa taala. Allah paring laknat dumateng menungso cacah papat niki. Nah, laknat niku napa dipun sebat wonten mriki? Al-la'nu kang den arani laknat iku minallahi at-tardu wal ib'adu min rahmatillah. Laknat saking Allah niku maknanipun nggih ditundung minggat. Nggih, awake dhewe ditundung minggat dening Allah. Wong awake dhewe ditundung minggat dening tiyang sepuh menpeng bingung. Mboten ditundung minggat tiyang sepuh, ditundung minggat dening guru niku awake dhewe pun bingung. Napa melih ditundung minggat dening Allah? Njur arep lunga ning endi? Ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tukilluni. Langit ngendi sing gelem tak nggo ngiyup? Jagat ngendi sing gelem tak pidak? Nek Allah Subhanahu wa taala sampun nundung minggat dumateng kita. Nggih. Nek ditundung minggat wong tua kan? Lunga nang jaba desa, ditundung minggat dening Allah awake dhewe lunga nang ndi? Ning planet pundi niku nggih kagungane Allah. Arep golek langit ngendi? Arep golek jagat ngendi? Wal ibaat lan dipun tebihake, diadohake min rahmatillah, saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Wa minal makhluqi addu'a wasab. Ewan dene laknate makhluk, laknate menungso niku maknane napa nggih? Dipisui, diunek-unekke. Nggih. Dadi Allah Subhanahu wa taala niku ngunek-unekke, Allah Subhanahu wa taala niku misui, Allah Subhanahu wa taala nundung minggat, Allah Subhanahu wa taala niku gawe atuh awake dhewe saka rahmat. Menawa enten menungso cacah papat sing nindakake nggih tumindak-tumindak dosa cacah papat niki. Sapa wong itu tumindak dosa cacah papat iki bakal dilaknat dening Allah Subhanahu wa taala. Mboten diparingi barokah, ditundung minggat, diunek-unekke, didukani, dipisui dening Allah Subhanahu wa taala. Sinten niku wong sing dilaknat dening Allah? Sepindah La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah paring laknat marang menungso sing beleh satu kewan kanggo sakliyane Allah. Senadyan niku rupa kewan sing paling cilik. Nggih. Beleh kutuk dinggo sesajen, dinggo tumbal, napa melih tumbal, sesajen mawon boten pareng. Meragat kanggo sakliyane Allah niku rata-rata tujuane mengkuwi gati kagem dipun dadosake kagem sesajen. Napa melih kagem tumbal. Saya mboten pareng melih. Saya ageng laknatipun Allah Subhanahu wa taala. Man dzabaha li ghairillah, sapa wengi meragat satu kewan, beleh kewan kanggo sakliyane Allah, dheweke bakal nampa laknat saka Allah Subhanahu wa taala. Wong nek dilaknat dening Allah saged bejo mboten? Tangeh lamun. Nggih. Paribasan napa nek kula nek sering diatur ke tiang-tiang sepuh niku. Tangeh lamun mboten mungkin mokal kelampaan. Nggih. Paribasan cebol gayuh wulan wuta ngitung lintang. Nggih. Tangeh kalakone cepet wurunge. Wong sing dilaknat dening Allah kok ngarep-arep urip nampa kabejan ning alam donya niku tangeh lamun mokal. Mboten mungkin. Mila nalika kita sedaya anggadai pepinginan dipun tresnani dening Allah, dipun paringi rahmat dening Allah, dipun paringi pituduh dening Allah Subhanahu wa taala, nggih nalika meragat satu kewan niku diwujudke kagem Allah nyebat asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Senadyan sing nindakke sesajen niku wong sak desa mboten perlu melu wong sak desa. Kita sedaya kukuh, bakuh, kegondelan, kegujengan marang agamane Allah Subhanahu wa taala mboten pisan-pisan nilar senadyan saipit. Senadyan digrenengi wong sak desa. Mboten pareng meragat kewan, beleh kewan kanggo sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka kalih la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah paring laknat marang menungso sing wani laknat marang wong tuane loro. Nggih. Pripun menungso kok melaknat menungso? Nggih, misuwi niku wau, ngunek-unekke. Nyengeni marang wong tuane loro, getak wong tuane, oh dilaknat dening Allah. Nggih. Dupeh bapake niku pun sudah rungon. Dupeh ibuke pun sudah rungon. Niku ngandani bolak-balik terus mangkel terus ibuke digetak. Nggih. Mak jukuk ke madang, apa le? Jukuk ke madang, apa? Jukuk ke madang. Ngomong apa nek ngomong sing seco, jukuk ke madang. Niku dilaknat dening Allah Subhanahu wa taala. Anak sing duraka dumateng tiang sepuhipun. Saya anggenipun laknat dumateng tiang sepuh niku secara langsung utawa secara mboten langsung. Nek langsung niku wau. Nek sing mboten langsung pripun? Jenengan misuwi wong liya, terus wong liya dadi misuwi wong tuane jenengan. Niku nggih mboten pareng. Nggih. Niku. Pamane jenengan padu. Nesu karo kancane. Alah kowe kuwi wong tuamu kere, bapakmu kere, mbokmu kere ngono. Kancane jenengan nggih nesu, alah kowe bapakmu ya kere gedipal 27. Jenengan ngunekke tiyang sepuhe kere, kono ngunekke tiyang sepuhe jenengan kere ditambahi gedipal 27. Niku jenengan dilaknat dening Allah. Sebab jenengan sampun tumindak perkara ngendika setunggalipun pangandikan sing dadi jalaran tiang sepuh dilaknat dening tiang sanes. Niku kelebu anak sing durhaka kepada orang tua, mboten pareng. Nggih. Mpun duraka pikantuk dosa dilaknat dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka 3 la'anallahu man awa muhditha. Allah paring laknat marang menungso sing ngewangi, ngerewangi, ngancani, ngayomi, melindungi tiang-tiang ingkang tumindak bid'ah. Bid'ah niku napa? Bid'ah niku nambah-nambahi syariat agama Islam ingkang boten-boten dalilipun. Nggih. Gawe-gawe aturan ibadah sak karepe dhewe. Mengko Allah mboten dawuhake Kanjeng Nabi, mboten dawuhake para ulama ussalaf, mboten nate ngamalake gawe-gawe. Sebab ingkang anggadai wenang ndamel syariat menika Allah. Minallahir risalah wa alar rasulil balagh wa alaina taslim. Syariat niku asale saking Allah. Nabi anggadai tugas nggih mucalake syariat niku kagem menungso, awake dhewe niku tunduk lan patuh, ora malah gawe aturan dhewe. Kanjeng Nabi dawuh, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad." Wonten riwayat sanesipun, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Man sapa wonge amila nindakake ngamal amalan kanthi sawijining amal, laisa alaihi amruna sing ora nate ingsun dawuhake. Kanjeng Nabi le ngendika, nggih, laisa alaihi amruna sing ora ana dalile ana sajroning agama, fahuwarat amalan iku bakal ditampik ditolak dening Allah Subhanahu wa taala. Lah yang berhak menerima amal kan Allah dudu sampean, nggih. Ingkang wenang nampa lan nampik amalan menika Allah. Ananging Allah lumantar Kanjeng Nabi sampun maringi rambu-rambu. Sampun maringi aturan ingkang saged kita dadosaken pinangka gegojengan, pinangka gegondelan. Nggih, pundi amal sing soleh, pundi sing boten soleh. Nggih. Nabi ngendika sapa wong ini ndakke amal ibadah sing ora ana dawuhe saka aku, amal iku bakal ditampik dening Allah, ora ditampa. Mboten entuk ganjaran malah nampa dosa. Ngamal iki malah nampa dosa, nggih. Contone bid'ah pripun? Salat subuh 3 rakaat. Bid'ah niku. Dheweke mboten nampa ganjaran malah nampa dosa. Contone melih napa bid'ah niku? Meragat satu kewan kurban ning sing dibelih niku jaran. Mengko jaran niku halal. Kula tumbas jaran ngangge duit kula halal, kula belih dinggo kurban, kula mboten entuk ganjaran malah entuk dosa. Sebab gawe aturan dhewe, nek aturane Gusti Allah, aturane Kanjeng Nabi, kurban niku saking bahimatul an'am. Unta, lembu, maeso, napa mendo, mboten pareng kok kurban mbelih jaran. Utawa mbelih belo, nggih anak jaran. Senadyan niku bergizi tinggi, duwite halal, ning mboten entuk ganjaran. Wong salat subuh 3 rakaat Gusti Allah tak wenehi murahe apa ya dosa? Dosa. Sebab apa aku dosa mergo nindakake ibadah? Mboten. Awake dosa mergo nalisir saking syariati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nindakake siam poso semanten ugi, poso ngebleng, poso pati geni, poso ngrawat, poso mutih. Niku mboten enten syariatipun, mboten nate Nabi nindakake poso-poso. Nek jenengan nekat nindakake mboten pikantuk ganjaran malah pikantuk dosa. Lan wong-wong sing nindakake amal-amal bid'ah niki mboten pareng diayomi. Nek jenengan ngayomi, nyengkuyung, mendorong, memberi fasilitas, jenengan diparingi laknat dening Allah Subhanahu wa taala. Ada dasar hadis pengendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man awa muhditsa. Allah paring laknat marang wong sing nyengkuyung marang wong-wong tumindak bid'ah. Ingkang angka sekawan, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah Subhanahu wa taala uga paring laknat dumateng para menungsa sing kumawani ngowah-owah patoke lemah. Nggih. Gabrul lemahe tanggane. Merampas tanah orang lain. Wonten hadisan esipun malah dipun sebat luweh horor malih, luweh ngegirisi, luweh ngedapi-dapi. Kanjeng Nabi dawuh, man ghayyara manaral ard shibran, sapa wonge kumawani ngowah-owah patok lemah senadian mung sekilan, merampas tanah orang lain dengan zalim meskipun hanya satu jengkal, tuwiqahu ala sab'i ardina, dheweke bakal di dibrui jagat lapis sapi itu. Okay. Bumi 7 petala bumi diblekne yang dheweke. Nek dheweke kumawani ngerampas lemahe tanggane senadian mung sekilan. Nggih. Okay. Wong sing kula rampas lemahe wong liya niku nggih dosa, ning nek sing dirampas lemahe tanggane luweh dosa meleh. Mila Nabi wonten hadis sanesipun ugi ngendika, nek ening menungsa nyolong omah cacah 10 iku luweh cilik dosane tinimbang dheweke nyolong omah cacah 1 ning omahe tanggane. Padha. Jenengan gabrul lemahe wong liya niku dosa, ning luweh dosa meleh nek sing digabrul sing dirampas niku lemahe tanggane. Bengi-bengi lho, pamite nguyuh. Nggih, pamite ajeng bucal ning sawah. Wong duwe WC kok nggih. Ngisinge golek nggo ning sawah. Alasane supaya ngesis jarene. Cari sensasi baru. Sangu pacul. Ora ngerti yang duduki patoke sawahe tanggane. Ini diduduk patoke digeser lajeng supaya napa? Supaya sawahe dheweke tambah amba tambah amba. Nah niku wong ngeten iki bakal diberi 7 petala bumi. Tuwikahu ala sabi'i ardina bakal dibleki jagat sapitu. Para jamaah sedaya, Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dene Allah Subhanahu wa taala. Saking hadis kalau kita sakit mendet pinten-pinten piwucal kesayinan sepindah. Tahrimu dzabhi li ghairillah, haram hukumipun meragat kewan kanggo sakliyane Allah. Tsanian tahrimu la'nil walidaini mubasyaratan au tasabbuban. Haram hukumipun menungso niku anak melaknat yang sepuhipun kalih. Nggih. Mbuh niku anggenipun melaknat secara langsung napa mboten langsung kados wau pun kula aturake nggih. Ingkang angka 3 tahrimu munasaratil mujrimin waridha bil bidah. Haram hukumipun kita sedaya niku napa niki? Menehi pitulungan marang wong-wong sing tumindak dosa lan ridha lila legawa marang tumindak-tumindak bidah niku mboten pareng. Nggih, kaum muslimin, Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik, menawi kita sedaya sampun madhep mantep ngerungkepi agami Islam, nderek Al-Qur'an lan hadis Nabi, nderek tindak lampahipun syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih kudu madhep mantep. Nggih, ninggalake bid'ah, ninggalake syirik. Diundang mboten sah teko. Kok ampun ngaji mataun-taun pun khatam kitab Khut Aqidataka. Napa niki ngaji kitab Al-Jadid sampun masa sen-sasen niku tesih takon mawon niku nek kula diundang acara bid'ah ning kula mboten melu maca kula ming tenguk-tenguk ten mriku dalam rangka menghormati undangan keluarga pareng napa mboten mboten pareng nggih pikantuk laknat awake dhewe kelebu golonganipun tiang-tiang ingkang awamuh desa menehi pitulungan menehi pengayoman marang wong-wong sing tumindak bid'ah mensukseskan perbuatan dosa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Sira iku padha lung tinulungono. Saling tolong menolong. 'Alal birri wat taqwa. Nindakake kesaenan lan takwa lan aja padha tulung tinulungan nindakake perkara dosa lan kemaksiatan. Kados semanten pareng nggih. Ingkang angka sekawan tahrimu taghyiri al-marasimi liqtisabi aradil ghair. Haram hukumipun ngowah-owah patok lemah tujuane kanggo gabrul lemahe wong liya, merampas lemahe tanggane. Ingkang angka sekawan jawazu la'nil fussaq ala sabilil umum dipun keparengaken kita sedaya niku melaknat tiang-tiang ingkang fasik ala sabilil umum kanthi umum mboten nuduh irung nggih. Kados dene Nabi ngendika, Allah maringi laknat marang wong sing menehi pitulungan marang ahli bid'ah. Niku ora laknat secara umum. Menika dipun keparengaken wonten laknat secara khusus nggih kagem nggih menungsa khusus sifulan-sifulan menika mbetahaken napa niki patokan sanesipun ingkang kedah dipun sinau langkung jero malih. Para jamaah sedaya, para bapak, para ibu, Kang Mas Mbak Yu lan adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, mbok menawi mekaten lan semanten menggah pengaosan ingkang saged kita aturaken wonten kalau dangan dalu punika. Mugi-mugi waosan ingkang sekedhik menika saged beto manfaat. Lan bab niki tasih wonten setunggal hadis malih. Menawi Allah Subhanahu wa taala ganjar yuswa panjang insyaallah kita badhe waosaken wonten pepanggihan candhaipun lan kagem nelasaken wekdal kados dene padatan kita badhe maos pinten-pinten pitakenan ingkang sampun lumebet wallahu taala alam. Sugeng dalu badhe tanglet saged mboten kula nyuwunaken pangapunten dumateng nggih bapak kula senadyan rikala tasih gesangipun damel raja saking Abu Dimas. Mboten pareng nggih. Kejawi nalika bapak niki sampun mertobat saking tumindak kesyirikanipun, damel raja, damel jimat, nggih. Dadi jalaran menungso pada tumindak syirik. Tumindak syirik ini mboten pareng napa malah dadi agen kesyirikan. Nggih. Melayani jual beli jimat, grosir maupun eceran, ini mboten pareng. Distributor jimat mboten pareng, nggih, pabrik jimat, pabrik raja menika ugi mboten dipun keparengaken lan niku pinangka tumindak kesyirikan. Menawi menungso tumindak syirik ngantos dumugi sedo kok mboten mertobat, niku mboten pareng dipun suwunaken pangapura. Mboten pareng dipun salati, mboten pareng dipun napa niki kuburaken sesarengan kalian kaum muslimin. Pramila saking menika dosa syirik niku pinangka tumindak kriminal ingkang paling agung. Kang Mas Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah kawula tresnani, sinten kemawon, wonten pundi kemawon panjenengan lenggah dalu niki? Menawi nemai mangertosi tiang sepuh tasih tumindak syirik, pinangka bektine anak dumateng tiang sepuh kedah dipun caosi pemut bapak niku. Ibu kedah dipun caosi pemut ingkang tasih sobo ten dukun. Ampun kendel mawon. Anak ngertos bapak itu tumindak syirik, ngertos ibu itu tumindak syirik, kok kendel mawon niku anak ingkang durhaka. Mboten ngabekti dumateng tiang sepuh. Nabi Ibrahim dakwah dumateng tiang sepuhipun kanthi alus. Ngelembah mana? Nggih. Lan ampun supi dipun dongaken hidayah dumateng tiang sepuh. Ewondene nalika sampun sedo kok mboten mertobat menika mboten parang dipun dongaake. Wallahu taala alam bissawab. Terkadang kita menginginkan keluarga mendapat hidayah sunnah, akan tetapi saat ini keluarga belum bisa menerima dakwah. Kami terkadang sedih dan merasa sulit menginginkan keluarga mendapatkan hidayah dari Allah. Tolong nasihati Ana supaya tidak terlalu sedih dan doakan keluarga Ana supaya mendapat hidayah Allah. Ingkang kedah dipun fahami, sepindah bilih hidayah at-taufik menika kagunganipun Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayyasha. Tenane sira iku ora bisa menehi hidayah marang wong-wong sing tok tresnani, ananging Allah bakal maringi hidayah marang sapa wae sing dikersakake. Tugas kewajiban kita sedaya namung ngaturaken dakwah. Hidayatul irsyad. Nggih. Menehi pituduh, nerangake dalil menika ayat menika hadis. Kanthi cara menapa kemawon. Sauger cara kalau cara-cara ingkang halal. Menawi tiyang sepuh sagete basa Jawi nggih ditumbaske buku basa Jawa. Nggih. Dipun puteraken pengaosan basa Jawa. Menawi piyambakipun sekecane niku midhangetaken pengajian basa Indonesia dipasangi parabola supados mirsani siaran-siaran pengajian ahli sunnati wal jamaah. Nggih. Menika sepindah. Kita namung wenang usaha, ewon dene hasilipun Allah ingkang paring ketetepan. Nahnu nuhawil wallahu yuqaddir wallahu ala kulli syai'in qadir. Kita sedaya usaha, Allah ingkang netepake hasil. Nggih. Napa meliko awake dhewe, Nabi Nuh mboten saged maringi hidayah dumateng putranipun. Ya bunayyar kam ma'ana. Anakku ayo numpak perahu bareng karo bapak. Anake nolak, nampik mboten purun. Sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma. Ora kok, Pak. Aku arep munggah gunung wae supaya aku iso selamat saka banjir. Aku ora gelem iman bareng karo bapak. Iku derajate nabi. Napa melih awake dhewe. Nggih. Dantos kita sedaya namung gadahi kewajiban usaha. Ewondene hasilipun menika mapan wonten astanipun Allah Subhanahu wa taala. Engkang angka kalih nggih kula ajak-ajak dumateng diri pribadi kula piyambak sumrambah kagem sedherek ingkang ngaturaken pitakenan. Sederengipun kita niku ajak-ajak tiang nindakake sunnah, awake dhewe niku ngamalake sunnah. Nggih. Akhlak dumateng tiang sepuh kedah dipun dandosi. Nggih. Menawi ngendikan waune mboten basa krama, wit sakniki basa krama dumateng tiang sepuh. Ha kula mboten saged sinau. Nggih. Wong basa Inggris disinau. Apa sampean arep ngomong basa Inggris karo bapak? Nggih. Tetembungan-tetembungan ingkang sae dipun sinau ni. Supaya bapak lan ibu niku mangertosi, oh wong Islam ki akhlake becik nek ngomong lembah manas, ngelembah mana alus marang wong tua. Njenengan mengajak dakwah kemawon ing akhlak mboten dipun dandosi menika rekaos. Salajengipun kedah milih wektal-wektal ingkang mustajaban ndongaaken kesaenan kagem tiyang sepuh kalih ndongaake hidayah. Sebab hidayah niku wonten astanipun Allah, nyuwune dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nalika Jawa, nalika dinten Jumat, nalika sahur, nalika nembe safar, nggih. Nalika mireng jago kluruk ten wayah dalu, angkat asto nyuwun dumateng Allah supados Allah maringi hidayah. Asring nggih merengek-rengek al-ilhah. Mboten ming sepisan, ya Allah kula nyuwun panjenengan paringi hidayah dumateng bapak simbok empun. Mboten. Dipun ambali ping sedoso, ping kalih doso, nek perlu ping satus. Merengek-rengek nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sudah dua minggu saya terbaring sakit dan katanya terkena sakit sawan. Kaget. Sampai kepala terasa sakit. Hingga juluk. Juluk ini ku napa nggih? Juluk terasa berat. Untuk obat atau rukyah apa yang harus kami baca agar penyakit sawan ini sembuh? Sawan niku sawangan nggih, ala ain niku gerah ingkang kedadosan dipun sebabake mergo disawang dening tiang sanes, pandangan mata jahat. Nah, jenengan saged mangertosi sinten ingkang nyawang jenengan dengan pandangan tajam. Jenengan kok ndek ingi aku rong minggu kepungkur aku dipentelengi dening wong mloro, wong mloro ya aku. Apa gumun karo aku sing ganteng? Apa gumun karo aku sing sregep? Apa gumun karo aku sing wijang? Bar kuwi kok aku ngletak. Lah niku wong sing mloro niku dipadosi piyambake dipun suwun wudu lan adus. Toyo wudune toyo aduse niku ditadahi terus digerujuki jenengan. Insyaallah mantun mari saknalika. Niku ada dasar hadis-hadis ingkang kathah. Ewon dene nalika mboten saged dipun mangertosi sinten ingkang mloro jenengan, sing mentelengi jenengan, iku saged dipun tindakake ruqyah. Mendhet godhong widoro Arab, daun bidara Arab, cacah pitu dideplok nggih dicampur toya sak ember dipun waosaken ayat-ayat ruqyah. Ha kula mboten mangertosi sing gampang mawon, sagete Fatihah, Fatihah kulhu falaknas ayat kursi. Dipun sebul mriku. Nggih. Lajeng jenengan siram ngagem toya ingkang dipun ruqyah sing dicampur daun bidara diremes-remes niku nggih. Anggenipun siram jenengan ngadeg wonten ember gede, jenengan ngadeg ten ember gede mboten kudu udo nggih. Ngadeg ten ember gede terus banyune diciduki grujuke ten gundul niki. Nggih. Dadi otomatis toyone wae ora ketadahan nggih. Lah toya sing ketadahan niku mboten parang diguwak enten nggih toilet, mboten parang diguwak ten kamar mandi ning diguwak enten tempat-tempat papan-papan ingkang suci contohnya ten latar. Iku diambali. Ngantos seminggu, ngantos sebulan, kanthi izin panilahipun Allah, insyaAllah, kathah ingkang sampun ngelampai pinaringan waras wiris. Wallahu ta'ala alam. Apa hukum memakai obat penumbuh jenggot? Wallahu ta'ala alam, kula dereng mangertos inggi. Saya ini nek mboten tukul inggi, mboten sah. Memaksakan diri inggi. Dileleti kodok, dileleti nopo meleh inggi. Niku mitos. Nek ngagem obat penumbuh jenggot kula piyambak dereng mangertosi hukumipun. Nggih kula diparingi jenggot semanten nggih pun kula syukuri mboten nate kula obati napa-napa. Ben kene ben ketel napa. Nggih. Ewon dene hukumipun kula mboten wantun ngaturaken wangsulan sebab dereng mangertosi. Wallahu taala alam bissawab. Bagaimana cara sholat suruk supaya mendapatkan pahala haji yang sempurna seperti dalam hadis? Apakah boleh bergeser dari tempat sholat sebelumnya? Apakah harus berdiam diri di tempat itu sampai terbit fajar? Pareng lo geser. Geser. Ning mboten medal saking masjid. Nggih. So, lenggai wonten masjid. Lenggai ini kok gesin ambil zikir utawi mas. Nggih, Al-Quran utawi midhangetaken pengajian. Nah, medal saking masjid mergo badhe toyan, badhe mbucal menika mboten napa-napa. Nggih, dados geser mboten napa-napa. Sauger mboten medal saking masjid. Ibu-ibu semanten iki wonten dalem bibar salat subuh nggih lenggah. nggih zikir, maos Al-Qur'an utami daketangan pengajian. Mriku mboten mlaku-mlaku, sik metu ditinggal tuku jangan sik, ah mboten ngoten niku nggih. Ditinggal anu sik ngliwet dhisik mboten, lenggah fokus zikir midhangetaken pengajian napa maos kitab suci Al-Qur'an ngantos medalipun srengenge mboten fajar nggih. Nek fajar kan pun jedul nek pun subuh niku. Ngantos jedulipun srengenge pun ra diduwur nembe salat kalih rakaat. Wallahu taala alam bisawab. Bagaimana sikap sesuai sunnah jika ada imam atau ustadz yang berdoa, misalnya di saat akhir khutbah sholat Jumat atau saat akhir majelis ilmu? Apakah kita juga seharusnya mengangkat tangan lalu mengaminkan atau cukup diam dan mendengarkan? Fatwa ingkang nate kawula waos saking alimah Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, kita dipun keparangaken mengaminkan, nggih, kanthi swara sir lirih mawon lan boten ngangkat asta. Nggih, amin amin, sing penting awake dhewe pun krungu semanten ugi nalika khutbah Jumat. Amin amin ngoten, mboten banter-banter. Amin amin mboten ngoten niku. Sebab Allah niku maha midhangetaken sedanten suwanten. Wallahu taala alam. Kula diparingi ulam ayam. Wah niki horor niki. Iwak pitik, iwak berkepala pitik napa pripun niki. Saking Simbah sanjangi tinggi syarat sabin. Saya ini pun ulam mau dicawa sakit yang sana senapa diguang, diguang. Pak. Syarat sabin, wong sawah kok disyarati. Ini ku ateges ya wiwitan ni ku mau, nggih. Ini ku sesajen kagem Mbok Sri ni ku, nggih dibuang. Ini ku statusnya barang, bangkai. Mboten parang diwenehke tiyang sanes, dipendem mawon. Wo utawa dipakak ke kewan. Nggih mboten parang dipun dahar. Wala ta'kulu mimma lam yudzkarismullahi alaih. Lan aja mangan satu kewan sing dibeleh kanthi ora nyebut asmani Allah. Lan kewan-kewan sing ingkang diperagat nggih diwujudke kanggo saliyane Allah Subhanahu wa taala. Niku dipun bucal nggih. Wallahu taala alam bissawab. Sholat wajib kalian sholat Jumat zuhur wonten griya napa tasih diterapake wonten wekdal sakniki amargi masjid mboten ngagem protokol kesehatan. Para ulama niku sampun paring dawuh wonten pinten-pinten fatwa antawisipun para ulama lajenah ada imah. Dumateng sinten kemawon ingkang tasih anggadai rasa khawatir kuatos. Nggih. Dheweke niku bakal ketaman pagebluk utawa bakal nulari wong liya, nulari jamaah liya, piyambake pun tasih pinaringan rukhsah nindakake salat wonten dalem. Mboten tindak masjid. Nggih. Napa malih wonten kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum niku gumantung marang sebab ilahipun. Nek wonten ilah wonten hukum, mboten wonten ilah mboten wonten hukum. Nggih. Data dan fakta lapangan ten jaman sakniki nuduhake sudah mendereng malah saya tambah wabah pagebluk niki. Kados kula aturake wonten ing ngajeng, kala wingi niku wonten tlatah Klaten ingkang ketularan niku 106. Ingkang sedo setunggal dinten menika 13 tiyang sedo. Mergo ketaman pagebluk COVID-19. Sinten kemawon ingkang tasih kuatos? Khawatir akan tertular, khawatir akan menulari orang lain, piyambake pun tasih pikantuk rukhsah keringanan salat wonten dalem. Nggih. Napa malih masjidipun boten menerapkan protokol kasarasan kados dene ingkang dipun dawuhaken dening pamarentah lan para petugas kesehatan. Wallahu taala a'lam bissawab. Saking Mas Trisno Banyuwangi Jawa Timur. Pertanyaan di luar tema, apakah menyembelih kambing sapi harus menghadap kiblat dan syarat menjadi jagal itu apa saja? Terima kasih. Syaratipun kedah muslim. Nggih. Dadi wong Islam. Syarat jagal niku nindakake syariat-syariat Islam, salat gangsal wekdal, lajeng anggadai ngelmu angka kalih. Ngelmu babakan penyembelihan. Nggih, nek mboten gadahi ngelmu mengke dadel duel. Terus napa kedah menghadap kiblat menika sunnah kemawon menghadap kiblat. Menawi mboten diadepke kiblat nggih sembelihanipun tasih sah. Nggih anggenipun mereka tasih sah. Malah kula nate maos fatwa saking para ulama ulajnah daimah menawa sapi niku ngamuk mboten saged diawekani, mboten saged dicepeng niku pareng dipun peragat dipun pejahi kanthi cara sanesipun. Ditombak saking kadoan, napa dipanah, napa dibedhil, sauger saderengipun manah, saderengipun bedhil menika getah maos bismillah. Sapine ngamuk nggih, jungkit-jungkit niku dicerak nyelentak wong geblak semaput. Wonten sing patah tulang, ah niku pareng di bismillah Allahu akbar di uncali tombak utawa dipanah utawa dibedhil. Ning bedhil-bedhil anu nggih, ampun bedhil manuk malah ora krasa mengke gur kerithok. Tambah ngamuk mengke. Bedhil sing plurune ageng. Terus nek pun ambruk niku diparani, nek tesih urip enggal-enggal dibeleh. Bismillah Allahu akbar diperagat. Ning nek diparani pun mati, ah niku daginge pun halal. Nah, nek ditembak niku nek mboten menghadap ke kiblat nggih. Dados menghadap ke kiblat menika hukumipun sunnah mboten kudu. Syaratnya jagal kudu wong Islam ingkang engko kalih anggadahi ngelmu. Nggih kudu dilandhepke gamane, anggadahi ngelmu ngasah golok sing landhep niku pripun, fikih kurban kedah mangertos lan sak pituritipun wallahu taala alam. Bagaimana hukum menyembelih hewan akikah kurban tapi orang tersebut jarang sholat? Mboten pareng nggih. Nggih. Pilih jagal-jagal sing sholat. Wong sing sholat wae akeh kok milih sing ora sholat. Nggih. Mboten pareng niku. Jagal niku kedah dipilih ingkang soleh, ingkang sholat, ingkang anggadahi ngelmu. Nggih. Sing beleh sholate arang-arang hanya didampingi oleh tokoh agama di kampung untuk mendoakan. Lah ngopo tokoh agama ini rambeleh wae? Ming dungak ketok terus lunga ngeten. Sing maca bismillah niku sing jagale, ora kok sing neng kono ayo cah maca bismillah cah aku tak mbeleh. Mboten ngoten niku. Sing maos bismillah jagalipun. Ora kok tokoh agama ming adek niku ndonga. Sing ndonga jagale nggih. Mboten tokoh agama, mila tokoh agama niki sing mbeleh. Remaja masjid niku ayo padha sinau mbeleh. Mbeleh sapi, mbeleh wedhus niku gampang kok share ngoten tok. Mboten perlu ajri. Sing sepuh-sepuh memberi kesempatan dumateng tiang-tiang ingkang muda tumaruna supados wonten regenerasi jagal. Ora kok takmir masjid mboten saged mbeleh sapi. Nggih, remaja masjid mboten saged mbeleh sapi malah ngundang preman kon mbeleh. Mbeleh Mas, aku sing maca donga sampean sing mbeleh niku mboten bener nggih, mboten pareng. Wallahu taala alam. Nalika sholat duhur lan asar, napa makmum kedah maos surat sabibaripun maos al-fatihah. Terus upami benten surat kalian imam pripun lan ugi menawi mboten rampung anggenipun maos surat. Maos al-fatihah wajib. Makmum kedah maos al-fatihah. Ewan dini surat menika dipun waos, senadian surate benten kalih imam mboten apa-apa. Nek dereng rampung kok imam pun rukuk, jenengan derek rukuk. Sebab maos surat meniku sanes rukun sholat. Sholatipun tasih sah insyaallah ta'ala. Ingkang dados rukun menika suratul Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ora ana salat tumrape wong sing ora maca suratul Fatihah. Ana hamba Allah dari Papua mau menanyakan hukum daging buruan yang tertembak tidak menyebut asma Allah. Haram. Nggih, bangkai statusnya. Sak derenge bedhil maca bismillah. Nek mboten maca bismillah niku hukumipun haram mboten pareng dipun dahar. Menawi angsal makman saking tiang Nasrani wujud sekul komplit kalian daging ayam ingkang mboten mangertosi penyembelihanipun. Pripun makmanipun saya ini daging ayamnya disingkir kemawon, liyane di dahar mboten napa-napa kejaba nek pun kecampuran duduh. Nggih daging ayam niku rupa napa nggih kare sing enten duduhe, kaya segone pun gopak duduh mriku. Jaja gek engko anune pitike niku diolah bareng iwak babi, naudzubillah min dzalik. Sembelihanipun Yahudi lan Nasrani menika halal ning syaratnya kudu disembelih nek dibedhok menika tetap haram nggih. Dadi sembelihanipun ahli kitab tiang Yahudi tiang Nasrani menika hukumipun halal sauger napa kewan kalawau dipejahi kanthi cara dipun beleh. Wallahu ta'ala alam. Apa benar mushaf Al-Quran di zaman Rasul belum dicetak atau dibukukan dan baru dicetak dibukukan setelah kekhalifahan Abu Bakar? Mboten leres nggih. Al-Quran sampun dipun serat, sampun dipun bukukan, nggih dipun serat wonten pelepah kurma, wonten kulit-kulit ingkang sampun dipun samak, nggih. Lan para sahabat niku sampun kathah ingkang apal Al-Quran. Nggih, ingkang sampun apal Al-Quran. Lan Nabi sallallahu alaihi wasallam mboten ngawisi pembukuan Al-Quran kala wau. Nabi mboten ngelikke para sahabat. Lajeng ten zamanipun Abu Bakar, ten zamanipun Utsman niku dipun lumpukke dados setunggal. Wallahu taala alam. Hamba Allah dari Mbayat. Hukum mengurus permohonan bantuan kepada pemerintah. Nggih pareng toh? UMKM kepada pemerintah pareng mawon toh, bantuan kepada pemerintah. Nggih sauger mboten wonten syarat-syarat ingkang haram. Yo takei bantuan 2 juta ning kudu tok nggo tuku ndem-deman kowe kudu dodol ndem-deman mboten pareng. Nggih ning nek bondone niku halal, caranipun halal nggih. Lajeng usahane jenengan nggih halal nggih pareng mawon. Mbok menawi wonten ingkang anggadai kapitadosan meminta bantuan kepada pemerintah tidak boleh. Kenapa? Karena pemerintah adalah tauhid kafir. Ini aliran sesat nih. Mboten dipun keparengaken nggih. Kita sedaya nderek aliran-aliran ngoten niku. Pemerintah negara Indonesia, alhamdulillah pemerintah muslimin. Nggih. Kita sedaya kedah anggadai husnudzon dumateng pemerintah. Ndongaake kesaenan dumateng pemerintah kaum muslimin. Senadyan pemerintah jahat niku urusane pemerintah kali Gusti Allah. Ning awake dhewe pinangka rakyat iku anggadai kewajiban manut wonten salebetipun perkawis-perkawis ingkang sae lan ndongaake kesaenan dumateng pemerintah. Pripun hukumipun dahar dedaharan utawi sembelihan acara tiang kafir kados daharan ingkang diparingake wonten acara walimahanipun tiang kafir? Sepindah babakan hukum panjenengan rawuh wonten acara walimahan pesta pernikahan tiang kafir. Niku miturut kula mboten dipun keparengaken. Sebab napa? Sebab wonten peranganipun ulama ngendika pareng ning wonten syarat-syarat ketat. Syarat-syaratipun napa? Mboten wonten pangibadahan wonten acara kala wau. Ingkang angka kalih mboten wonten simbol-simbol kekufuran wonten acara kala wau. Ingkang angka tiga mboten wonten perkawis-perkawis ingkang nalisir. Niku angel, Pak. Wong walimane wong Islam iki yang bersih dari unsur haram niku pun longko napa malih walimane tiyang kafir. Lan wal, apa niki pernikahan, kelahiran, kematian niki adalah momen-momen event-event yang identik dengan ibadah. Nggih. Wong lahir nek Islam niku enten akikah, mbok menawi kok wong kafir enten acara ritual ibadah piyambak. Nikah semanten ugi, akad nikahe ra ya ngundang pendeta dengan membawa simbol-simbol kekufuran. Mila mboten pareng awake dhewe rawuh enten mriku. Nggih. Niku sepindah, saene mboten ndugeni acara walimahanipun tiang-tiang kafir sebab wonten mriku kathah simbol-simbol kekufuran, kadang wonten acara ritual ibadah wonten mriku. Ya padha wae awake dhewe menghadiri ibadahnya orang kafir. Nggih. Kamangka Allah Subhanahu wa taala dawuh lakum dinukum waliyatin, kanggomu agamamu, kanggoku ya agamaku. Nek kowe arep nindakake ibadah, ngibadah ning aku nek kon teko acara ibadahmu ya aku nuwun sewu ora gelem. Iku sepindah. Engkang kok kale nek disuguh. Nggih, disuguh nek rupa sembelihan kala wau nggih. Nek disembelih meneh mboten napa-napa khusus kangge ahli kitab. Sakliyane ahli kitab sembelihanipun haram. Nggih, Yahudi Nasrani sembelihanipun halal. Nek awake dhewe ngerti niku dibeleh tenanan, nek mung dibedhok, disetrum terus disunduk nganggo besi panas kok mburi menika hukumipun haram bi ijma ulama il muslimin kanthi ijma para ulama. Wallahu taala alam. Mau tanya hukum membeli ayam pote yang kita tidak tahu apakah saat menyembelih membaca bismillah atau tidak. Menawi panjenengan anggenipun tumbas ayam niku wonten negari kaum muslimin. Menika kembali ke hukum asal. Hukum asalipun haram. Napa halal. Ngantos panjenengan ngerti berdasarkan data dan fakta bilih kewan iku mboten dipun sebat asmanipun Allah. Nek mboten ngoten jenengan rekoso. Nggih, Pak kula ajeng tumbas ayam, pinten setunggal mawon. Ning niki ayame dibeleh. Nggih. Nyebut asmane Allah? Nggih, nyebut asmane Allah. Jenengan sing beleh? Nggih. KTP ini jenengan coba kula nonton. Tak deloke agamane Islam apa ora. Oh niki KTP kula. Oh agamane Islam. Jenengan pas beleh nyebut asmane Allah? Nggih. Kudu enten seksine loro, lanang. Seksine kudu Islam kabeh. Ayo, sapa seksine? Wanu si Bejo kali Mbah Jaya. Bejo kan rene. Mbah Jaya nembe ten sawah kula entenane ning kene. Ngenteni sedina Mbah Jaya lagi teko. Jenengan wau ngerti Mbah niki si jagale niku mbleh nyebut asmane Allah. Napa ngoten niku? Ketoke ho, iki Mas ning kula pun rada budek. Nambah rekoso jenengan. Nggih. Kejawi menawi panjenengan gesang enten negara kafir enten Amerika, enten Jepang, enten Korea. Niku mboten pareng tumbas ayam kejaba estu-estu ngerti niku disembelih kanthi nyebat asmanipun Allah. Berdasarkan data, fakta, saksi dan lembaga yang sudah diberi napa niki lisensi oleh organisasi Islam. Ini awake dhewe ten Indonesia, alhamdulillah Indonesia niki mayoritas muslim. Tumbas ayam nggih niku sampean wong Islam, Islam pun cukup bismillah. Husnudzon. Ewan dene kok ndelalah kok ora dibeleh. Nek nah, mboten nyebat asmani Allah niku dosane sing bakul. Awake dhewe mboten nampi dosa. Al yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan menika mboten saged ical kanthi wontenipun keragu-raguan. Ngoten nggih? Nek mboten ngoten jenengan rekoso, jenengan jajan bakso sing beleh sapine sapa mau? Islam paudu tak delok KTP-ne, seksine sapa napa ngoten? Arep mangan sate sing beleh pitike sapa? Sate kambing sing beleh weduse sapa? KTP-ne ndi? Seksine loro. Disumpah dhisik napa ngoten? Kok rekoso temen uripe awake dhewe. Nggih. Kejaba menawi awake dhewe urip ning negara kafir. Ah niku kudu ngoten niku. Kudu digenahke bilih daging menika ayam menika estu-estu halal dipun sebat asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Mbok menawi mekaten para jamaah, para bapak, para ibu, kang mas, mbak, ibu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Menggah pengawasan wonten kalodangan dalu punika, mugi-mugi wonten manpangatipun, wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang meranani ing penggalih, kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun gunging samudra pangapura. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.